Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membawa kemudaratan ataupun bahaya bagi kehidupan kita. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di hari yang penuh berkah ini, satu hari yang terbaik dalam satu hari, dalam hari-hari yang terdapat dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agar diperbanyak mengungkapkan salawat dan salam bagi beliau. Semoga kita di akhir kala mendapatkan keberuntungan. Dan terutama adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih melanjutkan silsilah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ini adalah yang ke-13. Khilafah al-Musta'in billah, ya. Ke-13 atau ke-12. Yang sebelumnya kita sudah bicara tentang yaitu khilafah al-Muntasir billah, yang berkuasa dari tahun 247 sampai 248 Hijriah. Yang mana kemarin kita sempat menyebutkan bahwa beliau berkuasa dalam usia 19 tahun. Sebetulnya yang dimaksud 19 tahun itu bukan al-muntasib, tapi adalah al-mu'tazubillah. Ya, al-mu'tazubillah. Adapun beliau al-muntasibillah berkuasa pada umur 25 tahun, ya, menjadi khalifah. Kemudian saudaranya setelahnya yaitu Al-Musta'inu Billah. Ya, setelah meninggalnya Al-Muntasir Billah, para pimpinan daripada kekuatan angkatan, pimpinan daripada balai tentara, utamanya memegang kekuatan puncak pimpinan dari mereka, bermusyawarah siapa yang akan menggantikan atau menjadi khalifah setelah Al-Muntasir Billah. Mereka berunding dan mereka menginginkan tidaknya dari keturunan Al-Mutawakkil, karena Mutawakkil kemana kita sebutkan ada terbunuh oleh orang-orang yang Atrak atau bangsa Turki. Bukan Turki yang maksud negara, ya, sebenarnya kita jelaskan berulang, yang maksud di sini adalah satu bahasa komunitas masyarakat yang disebut dan kebangsaan Turki, yang di mana tempat tinggal mereka di sekitar yaitu Semenanjung Balkan, dan termasuk di antara cabang-cabangnya keturunan adalah yaitu dari Holakokan dan Genghis Khan dan seterusnya, dan mereka adalah bangsa yang mirip keturunan dari pecahan daripada Cina, bangsa-bangsa Genghis Khan, Uzbekistan, Khan, Kazakhstan, dan negara-negara yang sekitar itu, termasuk Afghanistan. Nah, sebelum kita menyebutkan proses perkuasanya Al-Musta'in Billah, bagaimana dia terpilih, tadi sudah sedikit kita sebutkan di mana orang-orang Al-Atraq ini sudah merata rancam kedudukan mereka. Kalau mereka masih mengangkat keturunan Al-Mutawakkil, pasti anak-anaknya tidak akan tinggal diam untuk menangkap dan mengadili para provokator yang telah tersebut terbunuhnya orang tua mereka. Akhirnya mereka berusaha mencari di luar keturunan Al-Mutawakkil. Akhirnya diambillah anak saudara daripada Al-Mutawakkil, yaitu anak dari Al-Mu'tasim, yaitu Ahmad bin Al-Mu'tasim Abul Abbas, yang gelar ke khalifahnya disebut dengan Al-Musta'inu Billah. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana salah satu keunikan daripada penguasa-penguasa Bani Abbasiyah ini, mereka memiliki gelar-gelar kebesaran tersendiri, tidak seperti di masa Bani Umayyah yang mereka tidak punya gelar-gelar tertentu dalam jabatan mereka. Tapi mereka tetap digelar sebagai dengan sebut dengan nama mereka atau kunia mereka. Tapi kalau ini punya gelar kebesaran sendiri, yaitu ini gelarnya Al-Musta'inu Billah. Al-Musta'in Billah, sebagian dari gelar-gelar ini ada yang menyebutkan alasan kenapa dia mendapat gelar dengan Al-Musta'in Billah, apa namanya, gelar-gelar itu diberikan kepada para penguasa Bani Masya. Sebagian para ahli sejarah tidak menyebutkan latar belakang sebagian dari gelar-gelar tersebut. Al-Musta'in Billah yaitu berkuasa pada tahun 248 Hijriah sampai 252 Hijriah. Ya. Itu sekitar 4 tahun ya. Atau 3 tahun setengah. Namanya adalah Al-Musta'in Billah ini yaitu Abul Abbas Ahmad bin Mu'tasim bin Rashid bin Harun Ar-Rashid ya. Anak dari Al-Mu'tasim. Jadi orang tuanya dan kakeknya adalah khalifah. Dan dia adalah saudara mutawakkil, sebenarnya kita sebutkan. Dia dilahirkan pada tahun 221 Hijriah. Dan ibunya ada Ummu Walad. Ummu Walad ini maksudnya adalah wanita yang menjadi bagian dari rampasan perang saat ditaklukkan sebuah bangsa Rum ini. Ini dari bangsa-bangsa Rum. Dan kebanyakan tadi kita sebutkan dari istri-istri khalifah yang sebelumnya mereka punya budak-budak yang mereka nikahi, yang mereka kawini, yang mereka campuri karena budak itu halal. Nah, akhirnya mereka punya anak dan ini disebut dengan Ummu Walad. Namanya adalah Al-Makharik, nama wanita ini. Dari segi fisiknya Al-Musta'in Billah disebut Malihan Abyad. Jadi ganteng gitu ya, putih. Ya, kemudian di wajahnya ada tompel ya, semacam tompel di wajahnya atau ada bundaran asar jadari. Kemudian juga agak telo dalam bicara. Ya. Terkala Al-Muntasir meninggal, maka berkumpullah para al-quwadu wa tasyawur. Al-quwad ini maksud adalah yaitu pimpinan daripada tertinggi dari pasukan angkatan keamanan, umpamanya kita sebut begitu, ya, baik dari kalangan angkatan tentaranya, ya, waktu itu belum ada angkatan udara ya, tapi yang disebut adalah terutama tokoh-tokoh angkatan perang yang senior, yang mereka berpengalaman. Nah, sebenarnya kita jelaskan sebelumnya bahwa setelah Al-Mutawakkil atau sebelum Al-Mu'tasim itu mulai bergeser pengaruh daripada orang-orang yang dari bangsa Turki ini terhadap kekuasaan. Karena mereka memegang peran-peran yang sangat penting dalam jabatan negara kekuasaan saat itu. Jadi mereka sangat berpengaruh dalam menentukan suasana politik. Bahkan mereka yang berwenang di sini menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Jadi penunjukan Al-Musta'in Billah ini bukan atas dasar wasiat para penguasa sebelumnya atau walil ahad, penunjukan dari pemimpin sebelumnya, tapi atas pilihan daripada penguasa-penguasa tertinggi di saat itu. Kemudian mereka menyebutkan mata wulaitum aw walaitum ahadan min walidi mutawakkil la yabqa minna baqiya. Dan bahkan Umar mengungkapkan, kalau seandainya kita mengangkat keturunan mutawakkil, maka kita akan dihabisi. Ini mereka sudah bilang kita akan posisi kita akan tergeser lah. Mereka mencemaskan ya, karena akan ada semacam penindakan terhadap tindakan-tindakan mereka yang selama ini melakukan provokasi terjadinya ke suasana ketidaknyamanan dan kekisruhan di dalam pucuk pimpinan ataupun dalam situasi politik. Kalau kita perhatikan setelah anak dari Al-Mu'tasim berikutnya itu banyak sekali, khususnya mulai dari Al-Mutawakkil yang terbunuh, yang direncanakan pembunuhannya oleh mereka-mereka yang tidak senang Al-Mutawakkil ini karena ketegasannya, dan begitu pula khalifah-khalifah lain mereka berusaha menjatuhkannya. Jika mencoba politik dalam negeri dan hubungan luar negerinya di masa ini, kita melihat banyak sekali sebetulnya kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Ibn Kathir, Bidayah Nihayah dan Ibn Athir dalam sejarahnya juga Ibnu Khaldun menjelaskan suasana politik gaduh terus, enggak berhenti. Karena kenapa? Ada dua fokus yang membuat kegaduhan itu. Pertama adalah adanya perlombaan orang untuk mencari kekuasaan. Yang kedua adalah perlombaan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi bangsa-bangsa dari Turki ini, mereka memang ketika diangkat untuk menjadi pemimpin atau berkuasa, mereka memanfaatkan kedudukannya untuk memupuk kekayaan-kekayaan. Dan kemudian bahkan dalam penjelasan Ibn Kathir menjelaskan juga sampai sebagian daripada keturunan Al-Bait tidak mendapatkan pelayanan yang sewajarnya dari masa pemerintahan Al-Musta'in ataupun yang berikutnya Al-Mu'tazubillah. Kemudian jika kita melihat pengaruh politik Islam keluar, itu dengan negara-negara lain, utamanya yang saat itu adalah bangsa Rom, itu pun melemah. Jadi mulai kekuatan di dalam negeri, keamanan, kemudian juga goncang, kemudian juga bangsa Rom merengsek, mulai kembali merebut wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, dan ini tentu pelajaran bagi dalam banyak sejarah. Kita lihat bila orang-orang pintar, bila orang-orang besar dalam sebuah bangsa fokus mereka hanya untuk saling menjatuhkan, untuk saling berebut kekuasaan, maka suasana itu akan membawa kemunduran bagi mereka sendiri. Maka kalau kita lihat setelah Al-Ma'mun itu mulai agak melemah pengaruh khalifah, ya, dan penentuan kebijakan-kebijakan tidak lagi yang urgen, yang sangat sensitif pun tidak berada di tangan mereka. Akhirnya khalifah itu ibarat sebagai sekedar lambang saja begitu, ya, tidak memiliki kebijakan yang otoritas yang bisa menentukan keputusan yang otoriter gitu, ya, yang bisa mengambil keputusan dengan sendirinya. Akhirnya dia banyak ketergantungan kepada para pembantu-pembantunya. Sehingga suasana politik kita lihat di masa itu sangat labil sekali, di masa pemerintahan Al-Musta'in maupun di masa Al-Mu'tazu atau masa yang sebelumnya Al-Muntasir Billah. Suasana ini tentu mengganggu juga ketika masyarakat tidak terperhatikan, karena para penguasa saat sering bertikai, berselisih dalam masalah kedudukan, perebutan kekuasaan, sehingga tentu kebutuhan masyarakat terabaikan. Nah, di dalam penjelasan para ulama, banyak para wilayah-wilayah di saat itu mencoba mau melepaskan diri, mau mengangkat pemerintahan sendiri, mau membentuk pemerintahan sendiri, seperti di waktu itu dijelaskan di Syam maupun beberapa daerah-daerah lain, itu mulai muncul gerakan untuk mereka mendirikan negara sendiri atau membuat kekuasaan sendiri, karena mereka tidak terperhatikan dan merasa tidak memiliki seorang pemimpin yang peduli dengan kondisi mereka. Ya, kalau di bahasa kita sekarang mungkin dengan pendidikan lah, kebutuhan sosial mereka lah, ya kan. Nah, ini rentan membuat lemahnya sebuah bangsa, yaitu terutama adalah ketika orang-orang pinter, orang-orang yang diharapkan pemikirannya di dalam sebuah bangsa itu terjadi berkotak-kotak dan saling sikut atau saling berebut kekuasaan. Ini sehingga kita lihat di masa-masa pemerintahan Al-Musta'in Billah ini, orang-orang atrak ini, yaitu banyak sekali manuver-manuver mereka, sama mereka pun saling sikut. Jadi khalifah pun bingung menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah kekuasaannya. Sehingga Al-Musta'in Billah ini sampai dipaksa juga oleh orang-orang atrak ini untuk mundur ketika dia juga mengambil kebijakan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Baik. Kemudian faqalu, ketika Al-Muntasir Billah setelah meninggal, mereka ingin mencari siapa pengganti Al-Muntasir, yang mereka ingin pemimpin setelah Al-Muntasir bukanlah dari keturunan Mutawakkil, karena keturunan Mutawakkil pasti anak-anak dari Mutawakkil akan apa namanya mengambil ketegasan terhadap orang-orang yang telah terbunuhnya orang tua mereka. Nah, akhirnya mereka berkata malaha illa Ahmad bin Mu'tasim. Jadi mereka berapa tidak ada yang pantas kecuali pilihan kecuali Ahmad bin Mu'tasim, yaitu anak saudara dari Al-Mutawakkil. Ya. Kemudian lalu mereka membaiatnya, dan saat itu umurnya ada 28 tahun. 28 tahun dia sudah menjadi khalifah. Ya, ini sudah sering kita juga sebutkan, banyak sekali pemimpin-pemimpin Islam dahulu yang telah mencoba mengayomi umat ya dengan usia-usia yang masih muda. Sampai pada tahun 251 Hijriah atau 252 Hijriah ya. Kemudian diceritakan berikutnya apa namanya? Karena dia banyak tidak menyetujui permintaan dan keinginan daripada bangsa Atrak ini, ya, akhirnya dia lari ke Baghdad. Jadi setelah Al-Mu'tasim itu, Al-Mutawakkil itu, kita lihat pemerintahan pindah dari Baghdad, pindah ke ke Samura. Samura itu yang di sana juga terdapat salah satu gua yang dianggap suci oleh orang Syiah itu. Tempat mengatakan tersembunyinya menurut mereka adalah Mahdi Muntazir mereka. Nah, ketika itu dia lari ke Baghdad, pindah ke Baghdad, dan akhirnya orang-orang ini meminta kembali ke Samura lagi, dan Al-Musta'in Billah tidak setuju, dan akhirnya masyarakat Baghdad pun membela ya. Pindahnya ibu kota dari Baghdad ke Samura kita sudah pernah sebutkan juga, karena di masa Al-Mu'tasim Billah dan juga sebelumnya itu di kota Baghdad mereka merasa terganggu dengan banyak lalu lalangnya dari pembantu kekuasa dari orang-orang Atrak ini yang menyebutkan mereka tidak enak melihat gitu ramai sekali dan kuda-kuda mereka berkeliaran. Dan itu menyebabkan khalifah memindahkan kekuasaan mereka ke Samura. Itu awal pindah ke Samura. Namun akhirnya di masa Al-Muntasir ini, Al-Musta'in Billah ini, dia kembali ke Baghdad mencari dukungan daripada Baghdad karena merasa tidak nyaman dengan dukungan daripada orang Atrak ini. Baik, kemudian namun ya fadhal al-Atrak lama qatala wasifan aw al-bugha baghiran. Jadi ada provokator yang membunuh Al-Mutawakkil itu, ya, yang Mutawakkil itu pamannya, itu ditangkap oleh Al-Musta'in Billah dan dihukum. Ya. Namun setelah itu, ya, orang-orang Atrak merasa mulai tidak nyaman. Pindahlah Al-Musta'in Billah ke Baghdad, kemudian mereka meminta maaf, mendatangi Al-Musta'in Billah, dan mereka minta agar Musta'in Billah pindah kembali ke Samura. Lalu Musta'in Billah tetap tidak mau. Lalu akhirnya apa? Sebelumnya Al-Mu'tazu Billah, anak dari Al-Mutawakkil itu ditangkap dan ditahan. Akhirnya mereka keluarkan, mereka adu antara Al-Mu'tazu Billah ini adalah anak dari Al-Mutawakkil, yang berkuasa adalah anak dari Al-Mu'tasim, saudara Al-Mutawakkil. Nah, berarti ini mereka saudara sepupu, begitulah. Mereka keluarkan Al-Mu'tazu Billah dengan pengikut-pengikutnya, lalu mereka memaksa Al-Musta'in Billah untuk mundur dari jabatan khalifahan. Nah, ini terjadi. Ya. Sehingga mereka keluarkan semua para tahanan dan mereka memprovokasi untuk mengkudeta kekuasaan Al-Musta'in Billah, dan mereka menjanjikan jika Al-Mu'tazu Billah mau di khalifah, mereka siap untuk menjatuhkan Al-Musta'in Billah. Kemudian akhirnya orang-orang ahli Baghdad juga berusaha membela Al-Musta'in Billah, sehingga terjadilah perebutan kekuasaan, terjadilah persengketaan ya, sekitar beberapa bulan, ya, dan menyebabkan dari pengepungan-pengepungan kota Baghdad oleh orang-orang Atrak tadi bersama para tahanan yang dilepaskan dari kota Samura itu, menyebabkan mereka terkepung, bahan-bahan pangan jadi mahal, ya, dan akhirnya al-musta'in billah, demi untuk meredam situasi, dia siap mengundurkan diri dengan beberapa syarat. Nah, fasa'u fi suluhi ala khal musta'in, mereka sepakat untuk berdamai, akhirnya musta'in billah. Ini juga kebesaran, kita lihat ada kebesaran jiwa di sebagian pemimpin itu, dari demi untuk tetap keutuhan di bangsanya, tetap terjaminnya keselamatan masyarakatnya, ya, seperti yang sangat dipuji oleh Rasulullah SAW melihat tindakan seorang penguasa yang menyerahkan pucuk kekuasaannya, pimpinannya, kekuasaannya kepada lawan politiknya demi untuk terjaganya kebersamaan suatu bangsa, seperti terjadi masa Hasan yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka perbuatan itulah yang dipuji sekali oleh Rasulullah SAW, inna min hadzal sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'atain ahli al-mataini minal muslimin, di mana Allah nanti akan mendamaikan dengan dia dua golongan kaum muslimin yang sedang bertikai atau berselisih. Nah, al-musta'in billah selalu tikapnya adalah ya lebih mengutamakan hal itu. Ini satu sifat yang terpuji ketika dia tidak memaksakan keinginan pribadinya, tapi lebih mengutamakan yaitu keselamatan dari masyarakat, ya. Walaupun di sana siap ada kelompok yang siap membelahnya untuk berjuang mati-matian mempertahankan kekuasaan, namun dia menyerahkan kekuasaan itu demi untuk apa? Untuk menjaga tidak tertumpahnya darah, ya, dan demi untuk kembalinya Islam di bawah satu kekuasaan dan tidak terpecah belah. Maka akhirnya al-musta'in billah khala'a nafsahu. Khala'a nafsahu artinya dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dan ini juga ya satu sifat yang terpuji, salah satu hal yang dicontohkan juga oleh tokoh bangsa kita ketika terjadi saat reformasi, ya, beliau mengundurkan diri demi untuk tetap bangsa kita berada dalam suasana kembali menjadi tenteram dan damai. Dan ini satu sifat mestinya seorang kebesaran jiwa seseorang pemimpin terlihat ketika dia saat kondisi-kondisi menuntut untuk adanya terikatnya kembali hal-hal yang sudah yang sudah terjadi perpecahan, maka ini satu sifat yang baik bagi seorang pemimpin itu adalah lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyatnya, seperti mana yang dilakukan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian juga oleh al-musta'in billah. Di sini dia mengundurkan dirinya demi untuk menjaga keselamatan masyarakat, tidak tertumpahnya darah, tidak terjadinya perpecahbelahan dan pembunuhan. Berbeda dengan sebagian penguasa-penguasa kita lihat, ya, demi dia tetap bercokol di atas pucuk pimpinannya, di atas singgasananya, dia mengorbankan nyawa orang lain, ya, dan artinya mendapatkan ketenangan di atas kesesaraan, ya, para pengikutnya, para fanatismenya. Ini suatu sifat yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang mengorbankan orang lain demi untuk mendapatkan kesenangan dia sendiri. Akhirnya al-musta'in billah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah pada tahun 252 Hijriah. Dan itu disaksikan oleh para qadi, ya. Kemudian setelah itu al-musta'in billah pindah ke kota Al-Wasit. Al-Wasit ini suatu kota yang juga banyak ulama di situ, ya. Masih di sekitar daerah Baghdad, ya. Tapi tidak termasuk wilayah Baghdad saat itu. Kemudian setelah itu pindah ke sana dan tinggal di sana. Kemudian setelah itu pindah lagi dia ke rumahnya di Samura sebelumnya. Baik. Ini cerita singkat al-musta'inu billah, bagaimana dia menyerahkan kuasa kepada al-mu'tazu billah. ada berapa peristiwa penting yang di sini disebutkan dar mukatabat fata musain li atrak samura. Jadi di sini kisahkan yang di mana terjadinya itu jadi pucuk pimpinan daripada pasukan tentara-tentara ini mereka mengatakan najiu biman nahabuhu wa nufarrikuhu para maqamahu. Jadi kata mereka, kita harus mencari orang yang kita kita segani kemudian wa nufarrikuhu wa nabqa ma'ahu. Jadi kita lakukan tindakan apa namanya ini pecah belah, lalu kita tetap eksis. Ini anggapan dari tokoh-tokoh dari orang Atrak tadi. Wa injina biman yakhafuna, yakni jika kita mendatangkan orang yang kita takutkan, hasada ba'duna ba'dan, nanti akan jadi saling dengki antara kita. Faqatalna anfusana, lalu kita nanti akan saling berperangan. Nah, wajat hasbain haula alqaum laisa lil khalifah sultan. Jadi terjadi semaring dengki di antara pimpinan pasukan tadi dan sultan pun tidak mampu untuk mengendalikan kondisi. Ya. Jadi terjadilah semacam di akhir ketika Al-Musta'in billah menjabat, itu diangkat sebagai pemimpin namanya Utamish. Utamish ya bukan dari bangsa Arab, dan Utamish ini dialah yang menentukan pengeluaran negara. Nah, dia itu ya tidak jujur, tidak amanah. Akhirnya ketika tentara melihat, pimpin-pimpin tentara melihat dia lebih banyak kesejahteraannya lebih dari yang lain, akhirnya dia direncanakan untuk dihabisi oleh para pimpin-pimpin itu karena dia tidak memberikan pelayanan yang ya karena motivasi tadi kedudukan dan harta. Akhirnya mereka pastaba dari ambal daulah melihat mereka menganggap Utamsi ini lebih banyak mengambil kesenangan daripada lain ya harta negara. Sumatafaqa wasifun wa baga ala qatli. Jadi kemudian mereka sepakat ada pimpinan namanya Wasif dan Baga ini dari bangsa Turki untuk menghabisi Utamsi ini. Dan ini yang menyebabkan terjadi kegaduhan. Sehingga sebutkan di sini ya yang mana ya, pembunuh dia adalah orang ikut andil dan bunuh mutawakkil sebelumnya karena keduanya takut ala anfusina wa kana baqirun qad jama' ilaihi jama'atun alladhina kanu bay'uhu ala qatl mutawakkil. Jadi di mana orang-orang yang ikut sebelumnya membunuh mutawakkil sekarang berada dekat dengan Utamish tadi. Akhirnya mereka mencurigai nanti akan terbongkar perbuatan mereka. Akhirnya mereka terjadilah semacam pembunuhan antara pimpinan-pimpinan itu demi untuk menjaga kerahasiaan mereka. Ini ceritanya sangat panjang ya, tetapi ringkasnya di sini disebutkan bahwa di mana mereka meminta yakni pelayanan yang atau gaji yang cukup lah dari Musta'in Billah juga waktu itu, dan mereka memprotes kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menterinya Al-Musta'in Billah. Dan itu yang menyebabkan terjadinya semacam saling berebut kekuasaan antara mereka, sedangkan Al-Musta'in Billah pun tidak memiliki kekuatan untuk memberikan keputusan yang di antara mereka, karena memang mereka mengendalikan secara angkatan perang dan juga kondisi politik. Taib. Di luar, nah ini kisah ini, ketika ide suasana politik dalam kawasan Mesir Mila tidak stabil, maka bangsa Rum melakukan ekspansi ke wilayah Islam. Sehingga terbunuh dua pemimpin dari penjaga perbatasan sewa itu, yaitu Umar bin Abdullah Al-Aqta' dan Ali bin Yahya Al-Armani. Jadi karena demikian terjadi banyaknya terbunuhnya kaum muslimin yang di daerah yang caplokan itu, akhirnya Marsad Baghdad merasa prihatin dengan kondisi itu. Nah, ini masyarakat menggerakkan sendiri. Akhirnya mereka yang di Baghdad ini, ya, merasa tidak senang dengan bangsa-bangsa Turki yang telah banyak mencampur urusan negara waktu itu, ya, terutama mereka juga tahu bahwa keterlibatan mereka dalam pembunuhan Khalifah yaitu Mutawakkil. Nah, dan akhirnya mereka ingin melepas cengkeraman daripada Al-Atraq ini terhadap Khalifah. Nah, akhirnya mereka mengadakan semacam gerakan dengan juga melepaskan para tahanan, dan mereka mengumpulkan uang. Ya, akhirnya mereka mengirim pasukan untuk berjuang menghadang pasukan bangsa Rum saat itu. Ini kebijakan daripada gubernur dari Baghdad. Sehingga akhirnya di sini disebutkan istimat al-am bis sarah wan nafir wa dama ilaihi abna asyakiyah fa wa tu abwab as-sujun. Mereka keluarkan orang-orang dalam tahanan, ya. Kemudian mereka beriuran dengan harta mereka dan mengirim pasukan untuk menghadang serangan dari bangsa Rum. Ya, ini kebijakan daripada tokoh-tokoh masyarakat Baghdad untuk menjaga perbatasan wilayah Islam daripada gangguan bangsa Rum saat itu. Satu ibarat dari ini adalah kondisi bahwa bila situasi politik ini tidak terkendali dengan baik, ini barangkali, ya, maka dari itulah Islam sangat menegaskan bagaimana pentingnya menjaga sebuah persatuan sehingga terdapat ketegasan-ketegasan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menghormati, menghargai penguasa, karena bila penguasa tidak punya wibawa dan tidak dihargai, akhirnya banyak sekali gerakan-gerakan yang akan mengambil manfaat dan akan memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka. Nah, dari itulah akhirnya tokoh-tokoh Ahli Baghdad ini yang usaha itu mereka demi untuk tetap terjaganya wilayah Islam, mereka mengirim pasukan dan mereka membayar dengan uang untuk angkatan perang itu dengan dana yang mereka kumpulkan sendiri. Kemudian berikutnya, setelah Al-Musta'in Billah mengundurkan diri dari kekuasaan, maka yang dianggap menjadi Khalifah setelah Musta'in Billah adalah yaitu Al-Mu'tazu Billah. Dia berkuasa juga 3 tahun, ya, dari tahun 252 Hijriah sampai 255 Hijriah. Al-Mu'tazu Billah. Namanya adalah Zubair, ya, Abu Abdullah ibn Al-Mutawakkil. Ini anak dari Mutawakkil bin Mu'tasim bin Ar-Rashid. Jadi 3 orang dari orang tuanya Khalifah, kakeknya Khalifah, kakeknya lagi Khalifah. Dia dilahirkan pada tahun 232 Hijriah dan ibunya juga dari bangsa Rum. Ini namanya Qabihah. Kemudian dia dibaiat menjadi khalifah setelah Al-Mu'tasim Billah mengundurkan diri pada tahun 252 Hijriah sebagaimana telah kita jelaskan tadi, dan umurnya 19 tahun. Nah, ini yang kemarin ketukar umurnya. Yang saat kita bicara masalah Al-Mu'tasim Billah, saya mengatakan bahwa umurnya adalah 19 tahun. Yang maksud adalah umur 19 tahun itu adalah Mu'tazu Billah, bukan Al-Musta'in Billah. Al-Muntasir Billah. Al-Muntasir Billah umurnya 25 tahun. Adapun Al-Musta'in Billah umur 28 tahun. Al-Mu'tazu Billah ini adalah khalifah yang sangat muda dan yang termuda di antara semua khalifah yang ada, ya, di masa Bani Umayyah dan juga di masa Bani Umayyah sampai Abbasiyah. Dia ada khalifah yang paling termuda itu Al-Mu'tazu Billah. Umurnya itu 19 tahun sudah menjadi khalifah. Walam yali al-khilafah qablahu ahadun asghar minhu. Jadi tidak ada khalifah sebelumnya lebih muda daripada dia dengan umur 19 tahun. Wa kana badi'ul hasan. Dan dia ini sangat dipuji oleh banyak ulama. Ya, pertama dia adalah memiliki ilmu, kemudian juga orangnya sopan, ya, banyak faedah-faedah yang dinukil oleh para ulama bagaimana Al-Mu'tazu Billah ini, ya, dia pernah dibanggakan oleh orang tuanya ketika dia menghafal Al-Quran di hadapan para ulama, ya, kemudian orang tuanya memanggil para ulama untuk mendengarkan hafalannya. itu Al-Mu'tazubillah. Umurnya berapa? Umur 19 tahun. Ya. Yeah. Dia sudah menjadi khalifah. Qala Ali bin Harb ahadu syuyukh. Jadi ada Ali bin Harb adalah salah seorang guru dari Al-Mu'tazubillah ini, ya. Yeah. Ma ra'aitu khalifatan ahsana minhu. Jadi menurut dia, selama dia, saya tidak melihat ada khalifah yang lebih baik daripada dia. Maksudnya yang dia ketemu, ya kan. Kemudian diceritakan di sini di masa dia ada sedikit kemajuan dari segi perekonomian. Ini yang dicatat oleh para ulama. Ya, sehingga kembali sedikit apa namanya kekuasaan itu menjadi kuat kembali, tetapi tetap di bawah pekendali orang Atrak juga, kan ini juga mereka melakukan sebuah makar untuk menjatuhkan kekuasaan Al-Mu'tazubillah ini. Taib, kemudian di awal dianggap menjadi khalifah, itu mati, meninggallah seorang yang menjaga kekayaan pembendahara, apa namanya, kas negara namanya Unasyi, yang waktu itu yang menyimpan, yang dia diangkat oleh Al-Wasik Billah menjadi sultanah, artinya wa khallafa khamsu mi'alaf, yaitu meninggalkan warisan sekitar yaitu 500 ribu dinar, ya. Kemudian dia masukkan ke kas negara. Kemudian Al-Mu'tazubillah ini mustad'afan ma'al ka'atrak, dia juga tetap dikendalikan oleh bangsa Atrak tadi. Fatafu'an jama'atu min kibarin atau waqalu ya amlu minin a'tina arzakana linaktula Salih ibn Wasif. Jadi pernah juga dia didatangi oleh pasukan Atrak ini untuk meminta bagian jatah mereka, beri kami apa gaji yang cukup, itu maksudnya, ya. Dan Al-Mu'tazubillah sangat segan kepada mereka, fatalab mihi malan yunfiqahu. Kemudian dia minta dari ibunya untuk membayar kebutuhan daripada bela tentara ini, dan ibunya tidak mau, ya, membayar. Walam yakum biyafiyutu mal syai', ketika itu, ya, di mana sebelumnya kita sebutkan orang yang menjaga kekayaan negara tidak amanah, sehingga harta-harta negara habis dihambur-hamburkan oleh mereka. Ini bukan dari bangsa Arab, ini di bangsa Atrak itu. Nah, akhirnya juga bangsa Atrak ini sepakat juga untuk memecat dia. Ya. Kemudian mereka mengutus pasukan untuk memecat Al-Mu'tazubillah untuk keluar. Ya. Dan akhirnya dia dibunuh oleh apa namanya, dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan oleh bangsa-bangsa Turki ini ketika mereka datang tidak mendapatkan pembagian yang mereka minta. Kemudian setelah itu juga Al-Mu'tazubillah mengundurkan diri, ya, dan mengangkat Al-Wasik, Muhammad bin Wasik. Ini anak daripada saudara Al-Mutawakkil Jukan Al-Mu'tazubqad ab'adu ila Baghdad, di mana Muhammad bin Wasik ini sebelumnya dia dikirim ke Baghdad oleh Al-Mu'tazubillah. Dan akhirnya Al-Mu'tazubillah juga menyerahkan kekuasaan kepada Muhammad Al-Wasik, yang itu nanti yang disebut dengan gelarnya adalah Al-Muhtadi Billah, ya. Kemudian di mana setelah 5 hari setelah Al-Mu'tazubillah menyerahkan kuasanya, dia meninggal, ya, yaitu pada tahun 255 Hijriah. Baik. Ini singkatnya cerita yang tidak panjang sebetulnya, karena kekuasaan mereka tidak banyak yang membawa kemajuan, ya, di itu di kemajuan yang berarti, karena memang kondisi politik sangat mengganggu berbagai kemajuan ekonomi dan lainnya. Tetapi pendidikan tetap berjalan, ya. Ulama-ulama masih tetap menyampaikan ilmu, tapi mereka tidak terpengaruh dengan kondisi politik. Madaris al-hadis di Baghdad masih tetap banyak. Kalau kita lihat di tahun-tahun begitu, masih banyak ulama-ulama yang hidup, terutamanya adalah di kota-kota lain, ya, masih menyebarkan ilmu. Baik, ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh para ulama tentang ungkapan dari Al-Mu'tazubillah ini, dinukil yaitu disebutkan ungkapan dari Al-Mu'tazubillah ini, menyebutkan yamutul fata min asratin bilisanihi, seseorang akan binasa gara-gara salah ngomong. Ini yang tidak menjaga lidahnya, dia sebutkan, ya. Jadi dikatakan oleh Zubair bin Bukar ini, dia syartu ila Mu'taz, aku pergi mengunjungi Mu'tazu, dan ketika itu dia masih amir, belum khalifah. Ketika dia mendengar dengan aku datang, kharajah musta'jilan, dia keluar terburu-buru, fa'asarat, lalu dia tergelincir. Lalu dia mengatakan, yamutul fata mingari asratin bilisanihi. Yamutul fata min asratin bilisanihi. Seseorang akan binasa karena ketergelinciran lidahnya. Walaysa yamutul mar'u min asratir rijli. Seseorang tidak akan mati karena tergelincir kakinya, tumitnya. Ya. Kemudian fa'asratuhu min fihi turmi bi ra'sihi. Jadi orang yang lidahnya yang tidak dijaga akan memotong kepalanya. Itu disebutkan oleh Al-Mu'tazubillah, wa asratu fi rijli tabra'u ala muhlin. Kalau kakinya yang terkilir, kiki yang tergelincir, gitu ya, akan sembuh secara beransur-ansur. Ini maksud dari ini adalah bahwa di mana seseorang hendaknya menjaga lisannya dengan baik, ya, karena bahaya lisan itu sangat tajam. Ya, maka dia katakan seseorang bisa menanggung risiko sangat berat oleh ungkapannya. Bahkan bisa sampai pada memenggal lehernya. Kemudian beliau mengatakan juga, seseorang tidak akan mati karena kakinya yang, ya, patah atau gelincir, karena itu akan beransur-ansur, akan sembuh, kata beliau. Nah, ini satu ibarat dari beliau yang dinukil para ulama tentang pentingnya menjaga lisan, ya, karena lisan itu adalah lebih tajam dari sembilu, kata orang, ya. Sering kita tidak menjaga lisan kita ketika berkata-kata, ya, menilai orang lain ataupun kritik orang lain, dan ini suatu hal yang perlu kita renungkan. Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan di sini, ini di mana Al-Mu'tazu ini hafal Al-Quran di waktu masa hidup orang tuanya, kemudian orang tuanya, ya, berkumpul, ya, kemudian diadakanlah semacam ujian bagi dia dengan bisurri ma ra'ah man ra'aya, bahagia sekali orang melihatnya. Ketika dia menghafal Quran, terjadilah perayaan berapa hari, ya. Dan wala majalsa huwa sabiyun ala mimbar, ketika dia duduk di atas mimbar dan dia masih anak-anak, ya, balita. Wa salama ala abihi bil khilafah, kemudian dia memberi salam, ucapkan kepada ayah orang tuanya. Wa qataba an-nas wa nasara jawahir, di situ dia memberikan semacam pidato. Jadi ada orang tuanya membanggakan dia, karena dari kecil sudah kelihatan dia sebagai seorang yang cerdas, pintar, gitu, ya. Sebagaimana yang sekarang, ya, anak-anak dimotivasi untuk memiliki apa namanya kemampuan ya sebagai orator, berbicara. Nah, ketika itu di masa itu tentu suatu kebanggaan anak yang seperti ini, sehingga banyak sekali orang apa namanya menghadiri, menyaksikan kepintaran dia dan kecerdasan dia. Dan saat itu khilafah apa namanya banyak orang-orang awam berkumpul dan dibagikan hadiah-hadiah oleh ayahnya mutawakil waktu itu kepada setiap orang yang hadir. Ya. Kemudian yang mendidiknya adalah sebenarnya kita ketahui bahwa khalifah-khalifah selalu memiliki orang yang khusus untuk mendidik anak mereka. Nah, yang mendidik Al-Mu'tazilah ini adalah namanya Muhammad ibn Imran. Ya. Dan saat penyaksian dari kemampuan dia waktu kecil ini, yaitu khalifah memberi, yaitu membagi-bagikan berbagai hadiah sampai nilainya sekitar 100 ribu dinar kepada setiap orang yang hadir dikasih hadiah. Ya. Baik, ini berapa kebaikan yang dapat kita ceritakan di dari kekuasaan Al-Mu'tazubillah. Dan berikut nanti insya Allah kita akan bicara tentang khilafah berikutnya Al-Muhtadibillah, yaitu setelah Al-Mu'tazubillah mengundurkan diri, dan sama dengan Al-Musta'inbillah, dia mengundurkan diri kemudian juga mengundurkan diri lagi. Dan kita lihat ya, tentu itu sebuah kebesaran, walaupun dia sebetulnya mendapat ada dukungan ya, jadi tidak mau memanfaatkan kondisi itu demi untuk apa tetap menjaga apa namanya kedamaian, persatuan, kekompakan. Ya, ini seharusnya jiwa besar seperti ini suatu ya, kita tahu bahwa yang mana jiwa seseorang kalau sudah cinta kekuasaan dia akan memakai segala cara. Tetapi ya, seseorang yang bijak, seseorang yang memang betul pengen kebaikan untuk rakyat dan bangsanya, pasti dia mundur saja ya, seperti mana dilakukan di sini tadi kita sebutkan Hasan bin Ali, kemudian juga ini Musta'in billah, kemudian Al-Mu'tazubillah, dia mundur demi untuk tetap apa namanya tidak terjadinya gejolak perpecahan yang meluas di dalam kekuasaannya. Baik, ini berapa perkara yang dapat kita bahas ya, tidak terlalu banyak faedah dalam cerita ini, hanya saja ibarat di sini dapat kita ambil bahwa keamanan merupakan suatu pokok dasar terjadinya kemajuan pembangunan dalam sebuah bangsa. Bila keamanannya terganggu, maka akan terganggu oleh pendidikan, terganggu oleh ekonomi ya, dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa untuk membangun pemainnya ya, karena bila keamanan yang terganggu. Jadi oleh sebab itu Allah mengingatkan tentang pentingnya menjaga keamanan ya, Allah jadikan sebuah nikmat yang diingat kepada orang Quraisy ya, wa amanu min aman ya li ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabbadzal bait allazi at'amakum min ju' wa amanakum min khauf ya, yang telah bermakan dan beri keamanan. Keamanan adalah suatu hal yang wajib kita jaga bersama ya, dan oleh sebab itu demi untuk terciptanya keamanan, kita lihat seorang pemimpin dia siap meninggalkan jabatan yang dia pegang demi untuk tetap terkendalinya keamanan dan untuk menjaga persatuan. Dan ini suatu teladan yang baik yang ditiru oleh, harusnya menjadi teladan yang menjadi pribadi yang dilayak untuk ditiru bagi para penguasa yang ketika ya berani mengorbankan pendukungnya demi untuk mencapai keinginan kepuasan kekuasaan dalam dirinya. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan singkat ini, karena memang di dalam perjalanan kekuasaan ini banyak para ahli sejarah lebih banyak membahas tentang kondisi politik ya, tidak membahas banyak tentang masalah kemajuan apa namanya ilmu di masa-masa pemerintahan Al-Musta'inbillah dan juga di masa Al-Mu'tazubillah. Demikian ya yang dapat kita bahas. Terima kasih. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran dan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga penjelasan Ustaz tadi bisa menambahkan ilmu kita serta dapat kita ambil faedah dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita sampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan silahkan untuk bertanya melalui layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Telepon yang pertama kami persilakan. Halo. Halo. Belum tersambungkan. Kami akan mencoba membacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, masyarakat kita, baik itu dari beberapa organisasi yang mengatasnamakan rakyat dan mewakili rakyat, selalu ingin mencoba memperbaiki pemerintahan kita dengan menyampaikan usulan dan gagasan-gagasannya, akan tetapi sering mengumpulkan massa berdemo. Dan konsekuensinya adalah terjadi kerusuhan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan. Nah, dalih mereka apabila aspirasi ini tidak kami sampaikan, maka negara ini akan hancur. Maka kita beristihad untuk menyampaikan dengan cara seperti ini. Nah, mohon jawaban Ustadz, karena hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakamanan di suatu negara, khususnya di negara Muslim. Silakan Ustadz. Baik, tentu kesalahan ini tidak terdapat pada satu pihak. Pertama, peraturan juga membolehkan hal itu. Walaupun peraturan itu kalau tinjau dari sisi ajaran agama kita, yang menyampaikan aspirasi bukan dilarang, yang dipakai caranya itu yang tidak tepat. Ya, sebenarnya yang jelas para ulama, karena dengan cara demikian setiap kelompok akan mempergunakan cara yang sama, baik yang pro maupun yang kontra, dan ini sudah nyata. Yang kontra pun tetap akan membela dengan cara yang sama, yang pro pun demikian pula. Akhirnya yang terjadi bukan argumentasi yang positif yang maju, tapi adalah terjadi adalah tekanan kekuatan dari sisi jumlah orang. Ya. Kemudian sudah banyak dibuktikan dalam sejarah bahwa cara-cara demikian sedikit yang tidak menimbulkan bahaya, sedikit tidak menimbulkan bahaya, bahkan tidak sering dimanfaatkan, ditunggangi oleh berbagai kepentingan lain. Nah, tentu hal ini mestinya diperbaiki sistem lebih baik. Saya rasa pemerintah yang punya aturan memberikan aspirasi dengan cara demikian pun mereka tidak nyaman, ya, tidak nyaman, dan kita sendiri pun tidak nyaman karena yang berteriak-teriak, tidak jelas apa argumentasi yang jelas, kemudian kadang-kadang informasi-informasi yang dijadikan sebagai argumentasi pun didapat dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin masukan yang kita harus kita berikan, karena kita punya DPR, mestinya kita nggak tahu ya apa sudah ada, karena mestinya membuka pintu untuk menyampaikan, karena usulan-usulan kita itu bisa disampaikan dengan cara yang terbuka dari mendatangi DPR kalau nggak salah, itu yang saya ketahui begitu. Nah, kita bisa mendatangi dan memfasilitasi hal itu, baik tingkat daerah maupun provinsi maupun pusat. Nah, bagi komunitas-komunitas yang mereka punya masukan, yang punya ide, ya barangkali bisa melalui itu. Ataupun setidaknya pemerintah juga atau bagian-bagian tentu juga memiliki semacam diskusi-diskusi lah kepada para pakar atau masalah-masalah yang diadukan oleh masyarakat di lapangan. Karena kadang-kadang informasi yang sampai kepada pimpinan tidak sesuai di lapangan itu sering juga, ya, sering juga. Maka kadang-kadang lebih baik, kadang-kadang umpamanya kalau masalah hukum ada sekali umpamanya dialog dengan masyarakat desa, apa hukum yang sedang mereka hadapi, apa permasalahan sedang mereka hadapi. Sering sekali mereka, masyarakat ini ya tidak berani mengungkapkan tidak melaporkan karena mereka takut akan dipermasalahkan, ataupun kadang-kadang jika mereka melaporkan, akhirnya oknum-oknum memanfaatkan laporan itu yang dijadikan sebagai objek untuk pungli dan minta sogok bayaran segala macam. Nah, ini problema yang besar sebetulnya. Mungkin sistemnya harus diperbaiki. Sistem harus diperbaiki, apalagi informasi-informasi yang simpang siur di media sosial ini perlu didiskusikan dengan cara baik-baik. Tidak mungkin di media sosial yang bisa berita dipotong, bisa berita diselewengkan dan segala macamnya. Dan ini sekarang salah satu fitnah yang berat itu adalah media sosial yang tidak terkendali, pemakai-pemakainya yang tidak lagi mendahulukan kejujuran, sehingga tidak segan-segan membuat data palsu, membuat informasi palsu demi untuk memprovokasi agar orang melakukan penghinaan, pemberontakan, ada segala macam hal yang ya, betapa banyaknya kita setiap hari kadang-kadang hampir tidak ya, luput untuk mendapatkan informasi-informasi yang penuh dengan kebohongan ini. Apalagi berita masalah ya, wabah ini akan ya, simpang siur, ada yang mengatakan tidak apa-apa, yang ini masyarakat menjadi bingung. Mestinya ada penjelasan, ada tanggapan dari pihak-pihak yang berwenang setiap informasi-informasi yang simpang siur tersebut. Ya, kembali lagi tentu kepada masyarakat lebih penting untuk selektif dalam menerima informasi, jangan cepat menghukum dan kita tidak tahu dasar-dasar kebijakan itu ya, maka lebih baik itu ditanyakan secara baik ya, melalui perwakilan kah, melalui sebuah komunitas, bertemu dengan pihak yang mengeluarkan kebijakan, bertanya, memberikan masukan. Betapa sering kita memprotes, mengkritik, tetapi kita tidak tahu latar belakang dan apa hakikat sebenarnya yang terjadi. Kita malah mengambil informasi-informasi yang kadang-kadang di media massa, yang itu kadang-kadang sebagian disampaikan atau tidak jelas, atau kadang-kadang itulah imajinasi khayalan daripada wartawan kadang mengumpulkan informasi-informasi yang tidak akurat. Maka lebih baiknya ya, sesuai dengan agama kita, ingin menyampaikan nasihat itu adalah suku wajiban setiap muslim menyampaikan nasihat, karena Rasulullah sudah menyuka adinu nasihat, agama itu nasihat wajib. Itu yang dipermasalahkan, bukan masalah hukum tidak boleh menasihati, menasihati itu wajib bagi setiap muslim ya, bagi pemerintah utama wajib kita berikan nasihat-nasihat dan masukan. Dan sebaliknya ya, adanya jalan untuk menyampaikan nasihat itu dibuka akses yang lebih terbuka, yang lebih mudah mungkin ya, sehingga adanya komunikasi yang nyaman, komunikasi yang nyaman antara rakyat dengan pemerintah atau dengan perwakilan mereka, sehingga mereka bisa mengungkapkan keluhan mereka lebih terbuka dan lebih lebih nyaman. Itu menurut saya, karena kalau kita hanya berteriak-teriak di lapangan, kepanasan, kehujanan, teriak-teriak, dan itu pun tidak membawa manfaat lebih banyak. Sudah kita lihat ya, banyak hal-hal yang berefek kepada kondisi itu terhadap kemajuan bangsa kita. Barangkali ya perlu lagi ditinjau cara-cara demikian. Kalau secara agama jelas para ulama kita tidak membolehkan dengan cara mengkritik secara publik ya, di depan publik begitu. Ya, jangankan seorang penguasa, kita saja seandainya ditegur di hadapan orang ramai ketika melakukan suatu kesalahan, pasti kita juga tidak nyaman. Walaupun disampaikan itu benar, pokoknya kita lagi lupa minum pakai tangan kiri, ketika lalu ditegur dengan cara keras ataupun di hadapan orang ramai, pasti juga kita kurang nyaman. Walaupun yang ditegur itu adalah perkara yang benar, ya, ya kita salah, kita ditegur, orangnya benar. Tapi kalau caranya tidak tepat, kita jangankan seorang penguasa yang dia harus kita hargai dan hormati, kita sendiri pribadi sebagai orang biasa pun tidak nyaman untuk nasihati di media massa, saya rasa. Jadi oleh sebab itu man qaidah kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia juga berbuat untuk orang lain sebagaimana yang disukai untuk dirinya sendiri. Nah, kita pasti enggak senang untuk diteriakkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, maka artinya sekarang adalah diperbaiki sistem ini, bagaimana bahwa nasihat kritikan itu sampai dengan baik, adakan diskusi dengan cara yang yang lebih nyaman, tidak membingungkan masyarakat. Kadang-kadang ada informasi-informasi yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum yang mereka tidak mampu mencerna informasi itu, akhirnya menyebab fitnah bagi mereka. Jadi membawa pandangan negatif bagi mereka, baik bagi yang memberikan nasihat ataupun yang bagi yang dinasihatin. Jadi wallahu alam, sesuai dengan ilmu yang kita lihat bagaimana metode para dakwah, para ulama kita ya, khususnya yang Ahlussunnah wal Jamaah sangat tidak menyetujui adanya menasihati dengan cara mengumpulkan massa ya, tapi bukan berarti melarang untuk menasihati. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Terima kasih nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami Ustaz, semoga menambahkan ilmu kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya sebuah kerajaan bisa saja memindahkan pemerintahannya atau kekhalifahannya dikarenakan ada permasalahan-permasalahan yang dirasa penting. Di zaman sekarang pun, seperti di negara kita, akan segera memindahkan pemerintahan kita di sebuah pulau. Namun, peran serta masyarakat dan pemerintah, seringkali opini-opini masyarakat ini memaksa pemerintah untuk melakukan hal-hal tertentu, pertimbangan-pertimbangannya. Nah, menurut Islam, untuk pemindahan sebuah pemerintahan, siapa yang berhak mempunyai wewenang untuk memindahkan hal tersebut? Silakan Ustaz. Baik, untuk hal ini sebetulnya permasalahan-permasalahan yang kembali ke kerajaan publik, dan itu bukan kembali kepada Ustaz ulama yang tidak mengerti bagaimana kebutuhan yang sebenarnya bagi sebuah bangsa. Namun tentu kalau di dalam mengambil sebuah kaidah, baik pemerintah juga lebih mengutamakan hal-hal yang lebih utama lebih dahulu. Apa kebutuhan yang sangat urgen bagi bangsa ini, tentu itu dipertimbangkan. Kalau memang bahwa masalah yang sedang dihadapi masyarakat yang terbesar itu adalah masalah pemindahan ibu kota, ya itu kebijakan yang sudah di mereka adakan penelitian, pengkajian, tergantung mereka. Kalau dalam Islam, dulu kekuasaan masa Khulafaur Rasyidin di Madinah, setelah itu pindah ke Syam, setelah Bani Abbasiyah pindah ke Baghdad, kemudian ya dari Baghdad pindah Samura, dan masih di wilayah itu juga, masih disebut Baghdad, tidak bermasalah pemindahan ibu kota itu. Karena kalau dulu pemindahan ibu kota ya tidak repot-repot banget, ketika khalifah sudah pindah, ibu kotanya berpindah, gitu aja ya, tidak terlalu banyak berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ketika pemerintahan di masa Mu'tasim atau Mutawakkil pindah ke Samura, tetap Baghdad menjadi kota besar. Sebenarnya kita katakan di masa Al-Ma'mun itu sudah menjadi kota yang sangat besar, adanya universitas, adanya kota ulama di sana yang belajar ya, datangi oleh ribuan daripada santri ataupun para mahasiswa yang belajar di berbagai daerah di sana. Maka kalau kita lihat ya, jumlah ulama yang belajar di Baghdad sangat besar sekali. Sebenarnya yang terjemahannya dikumpulkan oleh Khatib Baghdadi dalam terjemahan tarikh Baghdad itu luar biasa ya, jumlah mereka. Tetapi itu kembali kebijakan-kebijakan itu, publik itu ya, tergantung keputusan bagaimana negara membuatkan sebuah keputusan itu. Sudah dirapatkan dengan DPR, sudah dirapatkan ini, sudah, kalau memang itu sudah kebutuhan mendesak sebuah negara, itu kebijakan kepada pemerintah. Lalu kita masyarakat ya mengikuti hal itu, mengikuti saja, karena kita tidak tahu apa yang karena yang wewenang yang ada semutlak berada di tangan pemerintah, hal untuk mengurus negara ini, gitu maksudnya. Kalau kita punya masukan ya berikan saja, belum tentu juga masukan yang kita berikan itu adalah yang benar mutlak, gitu ya. Mereka akan mengaji secara politisnya bagaimana, secara keamanan bagaimana, secara transportasi bagaimana, semuanya akan mereka kaji ya. Terlepas ya, tentu juga kalau masa sekarang banyak motivasi juga untuk memindahkan ibu kota, kadang-kadang ya itulah yang menjadi perdebatan, motivasi bisnis kah, motivasi politik kah, motivasi apa yang didasarkan untuk pemindahan ibu kota ini yang menjadi perdebatan. Tentu, tapi kalau kita ya, orang-orang yang tidak berwenang untuk berbicara di situ ya, kita tentu menyerahkan kepada ahli-ahli yang sudah ada. ahli-ahli yang sudah ada, pakar-pakar yang sudah ada, mereka yang berbincang, ya. Namun dalam beristihad itu tetap mengambil salah satu, ya. Apakah keputusan pemerintah yang lebih kuat menjelaskan argumentasinya atau para pakar ahli yang memberikan masukan-masukan, terserah itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada ahlinya. Kita orang awam tidak akan paham apa kebutuhan negara ini, apa sebenarnya yang sedang ini, ya. Kita hanya tahu bagaimana supaya pendidikan anak kita baik dan seterusnya. Kalau hal-hal yang detail-detail, kita kadang-kadang mengurusi yang bukan urusan kita. Maka Rasulullah SAW menyebutkan min husni Islam mar'i tarku ma layani. Ciri dari antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Sering kita mengurusi urusan orang lain, kita mengurusi-urusi negara atau urusan keluarga kita aja enggak benar. Ini kan terlalu repot kita, ya. Ya, kadang-kadang ibu-ibu juga mengentari masalah politik, ya. Memandikan anak aja juga enggak benar. Kadang-kadang masak di dapur juga enggak benar, ya. Ini suatu keanehan di kita ini. Banyak kita, ya, kalau dalam bahasa peribahasanya, ya, tunggu di seberang lautan kelihatan, gajah di peluk mata tidak kelihatan. Ini kita sering lebih banyak mengomentar orang lain, tapi tidak melihat apa kewajiban saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ciptakan generasi yang baik. Kewajiban sebagai seorang ayah, bina keluarga yang baik, ya. Kita jangan hanya fokus karena ibu-ibu juga bicara politik, ya. Gak tahu juga kadang-kadang mengomentari hal-hal yang tidak bukan urusan mereka. Ini yang sekarang banyak menghabiskan tenaga kita dan pikiran kita. Urusi yang memang jadi tanggung jawab kita. Ibu tanggung jawab tentang mendidik generasi yang baik anaknya. Kadang-kadang ada yang nagai politik anaknya yang gak tahu, ada yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, dia juga bicara masalah politik. Ini suatu hal yang sangat naif dalam kehidupan kita. Min husni Islam tarku ma layani. Bentuk kebaikan Islam seorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Ini bukan urusan saya. Mana yang lebih afdol dulu? Kadang-kadang ada orang mengomentari hal-hal politik, cara sholat aja gak benar. Ya, bukan minta lihat segala detail masalah ekonomi, tapi masalah bagaimana hal-hal berduduk secara sholat juga enggak benar. Nah, ini meninggal sesuatu yang lebih urgent dalam hidupnya, dia lebih banyak mengurusi urusan yang bukan urusan dia. Ya, kadang komentar-komentar di media-media sosial masalah politik semacam, entah apa yang komentari. Ya, sudah ada timnya, sudah ada halnya. Ya, kalau Anda memang berhak, berwenang, punya keahlian, ya, Anda ikut dalam komunitas ataupun bagian di situ. Anda bukan orang hukum mengomentari masalah hukum. Ya, gimana? Ini terlalu, ya, naif kita membicara hal-hal yang bukan urusan kita. Ini yang sekarang jadi ruwet. Ya, dia bukan ahli agama mengomentari masalah agama. Dia bukan ahli ekonomi mengomentari masalah ekonomi. Ya, banyak sekali urusan-urusan yang bukan di urusan kita, kita sibuk mengurusinya. Sedangkan kewajiban kita untuk mengurusnya, lalai kita dari melaksanakannya. Ini suatu hal yang perlu kita perbaiki. Kembalikan tanggung jawab dan tugas itu kepada masing-masing kita. Kamu apa tanggung jawabmu sebagai orang tua? Tanggung jawabmu sebagai pimpinan apa? Dan itu masing-masing kita punya tanggung jawab tersendiri. Utama dulu kewajiban terhadap diri, keluarga, dan anak kita. Kalau semua begini kita merasa bertanggung jawab dengan segala tanggung jawab kita, insyaAllah akan ada perbaikan. Nah, ini yang kadang-kadang kita naifnya mahasiswa bicara masalah politik, berdemo, segala macam. Ketika di kampus belajar enggak benar, tidur, IP-nya 2, ya apa yang bisa dibanggakan? Anda sebagai pada poin yang penting Anda tidak berbuat apa-apa, gimana pula Anda akan bicara ada hal yang lebih jauh? Ya kan? Anda kalau mahasiswa sekarang coba tunjukkan. Ya benar, bina kemampuan Anda dari segi pengalaman, ya. Pendidikan, pengajaran, miliki kemampuan. Saatnya Anda diberi peluang, Anda berbuat sesuai dengan apa yang telah Anda miliki. Kalau Anda melihat sistem sekarang tidak baik, sekarang Anda harus merubah diri Anda untuk menuju baik, dan ketika Anda memikul sebuah jabatan, sebuah kepentingan, Anda bisa berbuat lebih baik. Itu sebetulnya yang lebih banyak harus kita perhatikan. Ya, jadi ingat sabda Rasulullah SAW, min husni Islam mar'i tarku ma layani. Salah satu ciri bentuk Islam seorang itu memang baik, dia meninggalkan yang bukan jadi urusan dia. Ya. Jangan cawe-cawe yang bukan urusan kita. Uruslah tanggung jawab dan kewajiban kita lebih dahulu. Karena kita akan bertanggung jawab apa yang dibebankan kepada kita. Ingat ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat. Ya Rasulullah, kalau ada seandainya pemimpin, mereka meminta hak-hak mereka kepada kita, sedangkan mereka tidak menunaikan kewajiban mereka. Apa jawab Rasulullah SAW? Fa'innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Mereka bertanggung jawab terhadap apa kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Kalian akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan apa yang diwajibkan kepada kalian. Sehingga Rasulullah ketika disuruh orang tetap patuh kepada pemimpin yang dia tidak jujur, yang dia tidak adil, ya, tentu patuh di sini dalam hal-hal yang memang positif, ya, dalam hal yang dihalalkan oleh agama, bukan juga patuh dalam hal-hal yang diharamkan maksudnya. Tapi jika terjadi hal-hal yang negatif, apa namanya, tidak sesuai dengan agama dan suka pimpinan, bukan pula berarti dijadikan itu sebagai alat untuk provokasi, melemahkan kekuasaan segala macam. Tapi dalam hal yang positif kita tetap mendukung kegiatan itu. Ketika Rasul mengatakan demikian, sahabat bertanya, gimana kalau seandainya ada pemimpin yang dia selalu menuntut kepada rakyatnya dan dia tidak mempedulikan rakyatnya? Rasulullah SAW mengatakan, fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Mereka bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka di hadapan Allah. Kalian pun akan ditanya, akan bertanggung jawab apa yang diperintahkan, dibebankan kepada kalian. Maka oleh sebab itu kita punya tanggung jawab masing-masing. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini dulu yang perlu kita perhatikan. Demikian, camkan kembali, ingat sabda Rasulullah SAW, jangan pernah mengurusi bukan urusan kita. Min husni Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu indikasi baik Islam seorang itu adalah dia ya meninggalkan perkara yang bukan jadi urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin masuk via telepon bertanya langsung kepada Ustaz, kami berikan kesempatan. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa ini, di mana? Dari Bandung, Minal Aidin Wal Faidin, Ustaz. Iya, Ibu. Sudah silakan. Lama ya. Tidak, semoga tidak mengurangi rasa hormat ya. Ke dokter Ustaz Ali Musri. Aduh, benar sekali, memang itu garapan orang lain, enggak usah digubris ya. Iya. Tapi yang di khawatirkan ibu seorang nenek di rumah ya. Yeah. Orang tua anak-anak semuanya kerja, pergi pagi pulang petang, sedangkan anak-anak kan nggak sekolah ya. Lalu pendidikan agamanya ini digabungkan dengan pendidikan lahiriah, katakanlah yang ilmuwan-ilmuwan gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu memang harus didasari kepada agama. Nah, pertanyaannya, harus bagaimana sebagai sikap orang tua, apakah orang tua yang masih muda, apakah orang tua yang sudah tua, untuk menyikapi suasana dewasa ini agar supaya tidak lepas dari apa himbauan pemerintah menjadi warga negara yang baik dengan pondasi agama yang kuat begitu. Iya, baik Ibu. Ya, terima kasih Ustaz ya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ibu kita di Bandung. Ya, beliau perhati melihat gimana kondisi kita sekarang. Ada dalam keluarga, kadang-kadang istri, suami, semua sibuk mencari nafkah, anak-anak terlantar, yang maksudnya terlantar dalam segi pendidikan akhlaknya dan agamanya. Mungkin anaknya bisa masuk sekolah, dibiayai di sekolah yang bagus, sekolah yang terkenal, ya kan, banyak seperti itu sekarang kehidupan orang. Ya, dengan harapan nanti anaknya setelah tamat bisa bekerja, dapat menghasilkan uang juga, ya, hidupnya tidak terlontar-lontar. Nah, itu bayangan selalu orang tua begitu. Betapa sedikit juga anak-anak yang sudah mendapatkan sejana, mendapatkan dan tidak bekerja apa-apa, akhirnya menjadi sampah masyarakat. Jadi intinya bagaimana upaya orang tua untuk menciptakan anak yang ya terdidik agamanya, demikian pula dia tidak menjadi beban terhadap orang lain dengan meminta-minta, tidak memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama kita adalah agama yang mulia, ya, mengatur segala aspek kehidupan. Jadi di samping kita peduli dengan agama, wala tansa nasibaka min dunya, Allah juga menyebutkan tidak boleh pula engkau lupa tentang bagaimana engkau ya, apa namanya, hidupmu di dunia ini butuh kepada biaya hidup segala macam. Tetapi yang dilarang itu adalah mendahulukan, lebih mengalahkan kebutuhan akhirat dan agamanya. Ini bukan berarti kita dilarang untuk hidup bahagia, cukup mempunyai rumah yang baik, punya kendaraan, tidak. Cuman jangan dijadikan itu sebagai yang utama dan mengalahkan akhirat, mengalahkan agama. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Bukan berarti kita dilarang untuk berdagang, jual beli, bukan. Berdagang dan berjual beli lah sesuai dengan aturan Islam. Di samping itu tunaikan kewajiban agama, kewajiban yang dibebankan kepada kita. Jika sudah melampaui, sudah mendapat rezeki yang layak untuk dizakatkan, jangan tidak berzakat, bayarkan zakatnya. Begitu maksudnya. Jangan main riba, ya, demi untuk cepat kaya harus main riba. Ini tidak benar. Nah, itu yang dimaksud. Boleh mencari dunia sesuai dengan batas yang digariskan di batas-batas di agama kita. Untuk menjadi anak bagi orang-orang yang tua, tentu ada banyak cara sekarang. Ima dengan cara umpamanya menyediakan guru ngaji yang bisa mengajar anak kita ke rumah. Kalau kita tidak mampu untuk satu rumah, yang mungkin satu RT ada musala, digaji guru ngaji di sana ketika anak-anak malam atau sore, ya, yang kalau dia masuk sore mungkin bisa pagi, masuk pagi bisa sore, ataupun malam habis maghrib bisa sampai jam 9 malam, setengah 10 bisa belajar agama, ya, diajarkan belajar agama, ya kan. Ataupun sekarang banyak lagi fasilitas-fasilitas yang sudah dengan media sosial, banyak sekali fasilitas sekarang. Atau bisa juga dibelikan buku agama, ya, yang bisa mereka baca, ya. Jangan lebih banyak dibelikan komik-komik yang tidak benar, ya, tapi belikanlah cerita-cerita tauladan yang ada dari sahabat Rasulullah SAW, para pejuang kita yang jujur, yang amanah. Jadikan mereka sebagai tauladan, berikan mereka selalu tauladan. Sebetulnya satu pendidikan yang sangat penting sebetulnya yang sering kita lupa adalah dalam mendidik anak itu adalah keteladanan. Maka oleh sebab itu penting selalu kita kisahkan tauladan yang baik kepada mereka dan kita contohkan tauladan baik mereka. Ini sekarang yang kelemahan pendidikan kita. Orang menganggap sekarang ini pendidikan itu adalah otak saja, ilmu saja, penekanan saja, diberi informasi tok. Ya, umpamanya kita terangkan kepada kita umpamanya salatlah khusyuk. Sholatlah begini, beruduklah begini. Tapi dia tidak pernah melihat orang tuanya sholat, tidak pernah melihat orang beruduk, orang tuanya beruduk, gimana? Ya ini pendidikan tidak tauladan. Ini yang sulit sekarang ini. Ini yang perlu sangat memperhatikan sekarang adalah keteladanan itu. Ya, kadang-kadang, ini maaf ya, di dalam keluarga, jika dalam keluarga itu, seorang ayah umpamanya, setiap azan, ngambil uduk, kelihatan oleh anaknya semenjak dari berumur kecil dia berumur 1 tahun, dia selalu melihat ayahnya kalau azan itu keluar rumah, duduk keluar rumah. Kira-kira apa yang ada dalam benak anak nanti? Kemudian seorang ayah umpamanya habis sholat, pulang di rumah, baca Al-Quran umpamanya, 2 ayat, 3 ayat, atau sebelum tidur umpamanya. Banyak sekali anak-anak menjadi baik karena teladan didapatkan di dalam rumah tangganya. Ya, anak-anak kecil umpamanya jika dia sering melihat orang tuanya baca Al-Quran, coba lihat pendidikan nanti akan berbekas. Walau dia belum bisa baca Al-Quran, kadang-kadang dia ngambil Al-Quran, minjam Al-Quran kita, ataupun dia ambil buku oleh dia bunyi-bunyikan suara kayak baca Al-Quran. Ini apa efek dari toladan? Nah, kalau anak sudah melihat aktivitas orang tuanya bagaimana dalam beribadah, ketika azan, kalau kita ketiduran, anak kita biasanya bangunan. Dia bilang, bi, anak azan bi, ayo kita masjid. Jadi malah ngajak dia. Ini apa? Toladan. Maka sekarang yang dipertanyakan sangat penting adalah berikan toladan yang baik. Makan ketika makan, lihatkan bagaimana menyuap dengan tangan kanan di hadapan anak-anak kita. Diingatkan mereka, nah, makan pakai tangan apa? Ya. Kemudian ketika kita makan, tanpa pun kita beritahu mereka, melihat, mendengar dengan telinga mereka, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh anak kita. Secara tidak langsung kita sudah memberikan pendidikan kepada mereka. Nah, yang penting sekarang ini masalah toladan itu. Sementara tauladan ini sekarang banyak dapatkan anak kita mana? Di TikTok, di TV, di film kartun, ya kan? Tuh film-film yang gak jelas, dari pelawak, dari penyanyi, itu yang ditiru. Dari tonton-tontonan, cara ngomongnya, gaya bicaranya, gaya hidupnya. Yang dilihat anak-anak kita apa? Nah, sekarang yang sangat penting itu adalah keteladanan dari orang tua. Keteladanan dari orang tua berikan. Ya, ini yang sangat penting selagi. Atau dia sebagai seorang nenek, sebagai orang kakek, beri keteladanan kepada cucu. Ya, ini yang sangat penting. Kadang-kadang orang mengeluh mendidik anak itu bukan dengan ilmu agama langsung saja, tidak. Jadi orang tua juga bisa memberikan teladanan. Di samping memberikan fasilitas-fasilitas tadi, memberikan buku agama, mengundang guru ngaji, mengajarkan bagaimana sholat, itu ya. Kalau kita punya dana, kalau tidak mungkin bisa kerjasama dengan tangga hati kita, 2, 3, 4 rumah, iuran 50.000 per bulan, ya kan? Panggil seorang ustaz, ngajarin 10-3 buah rumah. Ini bisa. Bisa, sebetulnya. Kalau mau. Ya. Kok buat klub futsal bisa, buat ini bisa, buat itu bisa. Banyak sekali orang berpikir sekarang kalau untuk urusan dunia ada klub-klubnya. Kenapa anak-anak kita tidak dibuat klub? Bagaimana ini? Satu RT atau sekian rumah, kita kerjasama, panggil seorang guru, ya, iuran kita untuk ngajar anak-anak kita ilmu agama. Sebetulnya bisa. Ya, tetapi kembali ditekankan ini masalah toladan. Di sekolah, para guru berikan toladan yang baik kepada anak-anak. Ya. Toladan ini mari kita hidupkan semua. Baik dia sebagai super taksi, dia bisa memberikan teladan yang baik. Baik dia sebagai tukang ojek, berikan teladan yang baik. Bisa. Nah, teladan yang baik inilah. Pahamannya ketika ada tukang ojek nyebut anak-anak mau sekolah. Dek, udah baca doa dalam? Keluar rumahnya. Ya. Kan itu sambil dakwah kita, ada nilainya. Nah, kalau kita masyarakat sekarang bersama-sama memberikan teladan yang baik kepada anak kita, insyaallah generasi yang akan datang akan ada perubahan yang cukup baik. Ya kan? Ketika apa namanya seorang tukang ajak-ajak ketika jemput anak baca bismillah, yuk udah baca dek apa doa naik kendaraan, ya kan, itu sepele aja bentuknya. Nah, ketika tukang ajak hidupan motornya bismillah kita jalan jalan dek, yuk. Nah, itu sudah pelajaran bagi anak-anak sebetulnya, ya, keluar rumah orang tua berikan doa-doa. Nah, insya Allah yang teladan ini yang sama-sama sekarang yang perlu kita sama-sama berikan kepada anak generasi muda kita. Kemudian hatta bahkan untuk anak-anak saja sebetulnya keteladanan itu juga sampai kepada masalah di kantor, pegawai, pimpinan. Sekarang kan teladan itu yang kurang, ya kan? Kalau pimpinan sekarang terlambat, ya pegawainya jangan dipaksa-paksa hadir tepat waktu juga, karena juga sudah itu teladan dari siapa gitu. Maka oleh sebab itu sekarang terpenting itu adalah keteladanan dalam kehidupan kita. Mari semua kita sebagai penjual, sebagai pembeli, berikan keteladanan yang baik ketika masyarakat, biar orang lain bisa ya, apa namanya, terinspirasi, berubah dengan akhlak-akhlak baik kita. Ya, demikian, semoga generasi muda kita lebih dapat perhatian lagi daripada orang tuanya, daripada pendidiknya, dan orang-orang tua dapat memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang manfaat yang telah disampaikan. Nampaknya pertanyaan dan jawaban Ustaz tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu Ustaz. Mohon sebelum kami akhiri, Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada para saudara-saudaraku seiman yang telah ikut bergabung dalam program kita pagi ini. Semoga apa yang kita bincangkan dapat kita ambil faedahnya. Dan mohon maaf juga jika ada hal-hal yang kurang memuaskan dalam penjelasan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman di studio Dua Roja, di studio NC maupun yang di studio mini stream Syafi'i. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dalam kebaikan, dan kita dimudahkan untuk selalu menjalankan tugas-tugas terutama adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.